Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul layli wa alan nahar, tadhkiratan li'ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafa fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu Radio Roja anu dimuliakeun ku Allahu Azza wa Jalla di mana wae ayana, alhamdulillah enjing-enjing ieu urang patepang deui kanggo ngawitan ngabahas kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi anu muqaddimahna tos diterangkeun dina dinten Jumaah anu kapengker. Samimih urang ngabahas hadis-hadis nu aya dina kitab Riyadhus Shalihin, urang aoskeun heula muqaddimah ti Imam An-Nawawi. Saatos hamdalah syahadat sareng shalawat anjeunna netelakeun, amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin, ma urida minhum min rizqin, wa ma urida yut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, fahaqqun alaihim al-i'tina bima khuliku lahu wal-i'rad an hududi dunya bizzahadah, fa'innaha daru nafad wala mahala ikhlad, wa markabu uburin la manzila tahubur la manzila khuburin. Surah Imam An-Nawawi, Allah tos ngadawuh dina Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat 5:6-5:7. Saur Allah, tepati-pati kami nyiptakeun jin sareng manusia kajabi mengukur kanggo ibadah ka kami. Kami henteu alhamdulillah. Yahdikum Allahu yuslihu balakum. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, kami demi kahayang rizki ti manusia oge demi kahayang supaya manusia teh masian tuangan ka kami. Jadi Allah masian tugas ibadah ka jin sareng ka manusia teh sanes kanggo kepentingan Allah, tapi kau kepentingan manusia etanya lira. Ia penjelasan yen manusia sareng jin diciptakan kanggo ibadah. Kemargi kitu wajib kanggo jin sareng manusia memperhatikan tujuan diciptakanana sareng ngabalir tina kamewahan dunia kucara zuhud tina masalah dunia. Sabab dunia ieu teh negeri anu fana, anu pasti bakal ancur sanes negeri nu abadi. Dunia ieu teh mengukur jambatan sanes tempat menetap kanggo mentas sungkul. Ieu teh mengukur masyra'u infisom wala mautinu dawam, mengukur jalan anu ngahubungkeun ka alam anu sanes, sanes tempat kanggo natapna urang di dieu. Kumargi kitu, maka jalmi anu berakal, jalmi nupang cerdas-cerdasna, nyata jalmi anu pang zuhud-zuhudna di alam dunia. Allahu Azza wa Jalla ngagambarkeun kahirupan dunia dina surah Yunus ayat 24, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalatu bihi nabatul arad mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha saur Allahu Azza wa Jalla sayasuna perumpamaan kahirupan dunia ieu teh ibarat cai anu ku kami diturunkeun ti langit, cai hujan. Teras cai ieu teh numbuhkeun pepelakan di muka bumi anu dituang ku manusa sareng ku binatang-binatang. Dugikeun ka nalika bumi ieu teh tos nemrakeun perhiasanana, hasil-hasil tanenna. Teras wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, sareng para petani anu melaknate tos nyangka tos yakin yen marana bakal mampu panen. Ataha amruna lailan au naharon faja'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil amas kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Maka nalika marena tos yakin enjing teh bade panen, maka datang weh parentah ti kami mangrupi angin topan boh wengi boh siang. Maka kami jadikeun eta pepelakan teh ancur, seolah-olah kamarina teh acan pernah aya. Tah kitu kami ngarinci ayat-ayat kami kanggo jalma-jalma anu malalikir. Kumargi kitu lamun kaayaan dunya teh siga kitu, oge kahirupan urang di alam dunya teh mengukur sementara, maka wajib kanggo setiap jalmi anu mukallaf kau ngalakukeun ikhtiar nyorang jalan anu biasa disorang ku jalma-jalma anu palalinter tur berakal. Teras nyiapkeun diri kau mayunan negeri abadi. Teras wanti-wanti ati-ati tina hal-hal anu memang tos diperingatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala ngenaan masalah eta. Kumargi kitu jalan anu pang leres-leresna, jalan anu pang lempeng-lempengna, nyata nerapkan adab-adab anu sahih ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi anu mangrupi pamimpin generasi awal sareng generasi akhir. Jalmi anu pang mulia-muliana ti jaman baheula mula dugikeun ka akhirna. Allahu Azza wa Jalla ngadawuh dina Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Prak aranjeun geura tulung tinulungan dina kasayan sareng katakwaan. Teras Rasul sallallahu alaihi wasallam oge ngadawuh dina salah satu hadis, salah sawis hadisna, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah teweleh siap nulungan hiji hamba, salami eta hamba siap nulungan saderekna. Hadisnya sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim. Dina sahih Muslim hadisna aya dina nomor 2688. Dina hadis nusanes oge riwayat Imam Muslim ti Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi oge ngadawuh, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sing sajalmi anu nuduhkeun batur kana hiji kasayan, eta jalmi kenging pahala sami sareng jalmi anu ngalakukeun eta kasayan. Kitu deui dina hadis anu sanis oge sahih riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Sing sajalmi anu ngageroan batur kana pituduh, maka eta jalmi nu ngageroan teh kenging pahala sapertos pahala jalmi anu nuturkeun eta kasayan tanpa ngurangan pahala maranehanna sakedik oge. Dina hadis riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam ngadawuh oge ka Ali bin Abi Thalib, fa wallahi li ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, lamun tema Allah masian hidayah ka hiji jalmi ku sabab anjeun, maka eta langkung sae kanggo anjeun mah dibanding ngagaduhan onta beureum. Onta beureum teh onta anu awisna kacida. Beunghar lah. Maka Sir Imam An-Nawawi kuring ninggal pentingna ngumpulkeun secara ringkas hadis-hadis anu sahih anu tiasa nganterkeun pelakuna ka negeri akhirat, anu kanggo dinerapkeun adab-adab batin sareng adab-adab lahir, ngumpulkeun pangbibita sareng panyingsieunan sareng sarena jenis-jenis adab-adab anu tiasa disorang mangrupi hadis-hadis zuhud, ngalatih jiwa, ngabersihkeun akhlak, nyucikeun hate sareng ngobatan hate, miara anggota badan tina sagala macam penyimpangan sareng nusanes-sanesna deui. Sir Imam An-Nawawi wa altazimu fihi alla adhkura illa hadisan sahihan minal wadihat. Kami mah Sir Imam An-Nawawi nyepeng pageuh dina kitab ieu supaya teu nyebutkeun hadis kajabi mengukur hadis sahih anu jelas. Anu sumberna tina kitab-kitab anu sahihah anu masyhur. Teras netepkeun bab-bab dina Al-Qur'an ku ayat-ayat anu mulia. Teras ditambih ku ngajelaskeun atanapi nerangkeun makna anu nyumput, anu samar, anu memang peryogi dipasian penjelasan. Lamun kuring nyebutkeun dina akhir hadis muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih maksadna hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Terus di akhir muqaddimahna ia Imam An-Nawawi natalakan wa arju in tamma hadzal kitab ay yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat hajizan lahu min anwa'il qaba'ih wal muhlikat. Wa ana sa'ilun akha intafa'a bisyai'in minhu ayyad wali wa liwalidayya wa masyayikhihi wa sa'iri ahbabina wal muslimina ajma'in wa ala Allahil karim i'timadi wa ilaihi tawfidhi wa istinadi wa hasbi Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Kami ngaharepkeun saberesna kitab ieu supados kitab ieu teh janten panungtun ka jalmi-jalmi anu nelaahna kana kasayan, mencegah ngahalangan tina segala macam kaawonan sareng hal-hal anu ngabinasakeun, sareng kami nyuhunkeun ka para saderek anu tos nyandak manfaat tina kitab ieu supados ngadoakeun kasayan kanggo kami Oke, Kang sepuh-sepuh kami, guru-guru, sareng kakasih-kakasih jalma-jalma anu dipikacinta ku kami. Oke, Kang kaum muslimin sadayana. Maka ka Allah anu mulia abdi nyarande. Mung ka Allah abdi nyarenkeun sagala urusan. Cukup Allah sebagai pelindung. Sabab anjeuna saya pelindung la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Eta muqaddimah ti saha ti Imam An-Nawawi. Tah ayeuna urang lebet kana bab anu kahiji. Bab anu kahiji ieu dipasian judul ku Imam An-Nawawi bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizati wal khafiyati. Bab ngeunaan ikhlas sareng ngahadirkeun niat dina sadayana amalan sareng ucapan boh anu barizah, barizah teh anu nampak nu katinggal atanapi anu khafiyah, khafiyah teh anu nyumput. Anu barizah anu nampak nu katinggal mah contohna wae umpamana salatnya infak sedekah zakat haji. Anu khafiyah mah nya kaikhlasan kitu tanya. Niat eta khafiyah. Dina bab ieu Imam An-Nawawi ngutip heula hiji ayat dina Al-Qur'anul Karim surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah ngadawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Allah netelakeun tepati-pati kami marentahkeun kajabi supaya manusia ibadah ka Allah bari ngaikhlaskeun agamana kanggo mantenna kalawan lempeng. Terus ngadegkeun salat, ngaluarkeun zakat, taeta agama anu lempeng teh. Jadi parentahna teh tilu kahiji ibadah kalawan ikhlas, negakeun salat, oge nunaikeun zakat. Taeta agama anu leres teh. Ibadah kalawan ikhlas, salat kalawan ikhlas, sarena kalawan ikhlas. Oge dina surah Al-Hajj ka-37. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh lan tanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya kaitanana sareng pepencitan saur Allah moal dugi ka Allah boh dagingna boh getihna. Upami urang mencit boh kurban boh akekah boh pepencitan kanggo naon wae oge nu disyariatkeun. Anu dugi ka Allah teh sanes dagingna sanes getihna tapi katakwaan di antara aranjeun. Naha eta teh ikhlas henteu atanapi riya atanapi tujuan-tujuan duniawi. Taeta anu bakal dugi mah niatna sareng katulusanana sareng nilai pengorbanana. Nya ikhlasnya pengorbanan ageung maka pahalana ageung. Oge dina Ali Imran 28 Allah netelakeun qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ucapkeun ku anjeun hai Muhammad. Lamun anjeun nyumputkeun naon nu aya dina eusi dada-dada anjeun atanapi anjeun nembrakeun maka tetap Allah uninga kana masalah eta. Bada ditembrakeun bada disumputkeun Allah mah tetap uninga terang kana hal eta kana sagala rupi. Ta ieu tilu ayat anu dikutip ku Imam An-Nawawi dina bab ikhlas sareng ngahadirkeun niat ieu kahiji surah Al-Bayyinah ayat 35, kadua Al-Hajj ayat 37, katilu Ali Imran 28. Naon nu dimaksud niat an-niyah mahalluha al-qalb wala mahalla laha fil lisan fi jamil a'mal. Walihada kana man nataqa bin niyah inda iradati sholah awis sawm awil hajj awil wudu awil ghairi dhalik min a'mal kana mubtadian qailan fi dinillah ma laysa minhu. Lianna nabiya s.a.w. kana yatawadda'u wa yusolli wa yatasaddaq wa yusumu hayahuj walam yantiq bin niyah. Wadhalika lianna niyata mahalluha al-qalb. Niyateh tempatna dina hate. Sebab niat kalebet amalan hati sanes amalan lisan. Teu aya tempat kanggo niat dina lisan, dina sagala amal. Kumargi kitu Nabi SAW wudu, salat, sedekah, saum, haji teu ngucapkeun niat. Niatna teu diucapkeun. Boh Nabi, boh para sahabat, boh para ulama. Kumargi kitu singsa jalmi anu ngucapkeun niat nalika bade salat, bade saum, bade haji, bade wudu sareng bade nanaona amal-amal naon, berarti jalmi eta tos ngaya-ngayakeun hiji amalan dina agama Allah nu teu bersumber ti Nabi sareng para sahabatna. Teu bersumber ti Allah sareng ti Rasulna. Sabab naon? Sabab niat teh tempatna dina hate. Umpami jalmi umpamananya nyarios kulisanna ngabagi-bagi sembako artos ye kuring mah ngabagi-bagi teh ikhlas lillahi taala mengukur kanulungan. Tapi dina hatena eta jalmi hayang dipuji. Atanapi dina hatena ieu jalmi hayang dicoblos supaya pas musim pemilu nya. Hatena ayat tujuan, tapi lisanna ngucapkeun ikhlas. Mana anu ditoong, nu dinilai ku Allah, nu dinilai, nu dipenten ku Allah teh eusi hatena. Tinggal we jalma-jalma munafik dina surah Al-Munafiqun, lisanna ngucapkeun iman ka Rasul sallallahu hatena mah henteu. Allah netelakeun idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Lamun datang jalma munafik ka araranjeun nyarios abdi sadayana nyaksian yen anjeun teh bener-bener Rasulullah, coba lisanna ngaku Rasul teh ku tilu kali penekanan. Kahiji nasyhadu, nasyhadu teh bersaksi anu ngandung hartos leres-leres sungguh-sungguh. Kedua, innaka, ayah huruf inna, sesungguhnya, saya setuna, salarasna, inna itu disebut huruf taukid. La Rasulullah, ayah huruf la Rasulullah, lam didiga, lam taukid. Jadi ayat itu penekanan, benar-benar anjen teh, nyaanlah Rasulullah, utusan Allah, nahatena. Tapi Allah netelakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Bohong, hatena mah henteu, ingkar. Jadi mana anu dinilai ku Allah Azza wa Jalla naha lisanna naha hatena? Hatena. Kemargi kitu niat amalan hate sanes amalan lisan. Makana teu pernah Nabi SAW ngalafadkeun niat nalika bade ngalakukeun ibadah naon wae oge, boh salat, boh wudu, boh saum, boh haji, boh sagala rupi. Anapun bade umroh, bade haji ngucapkan labbaikallahumma hajjan atanapi labbaikallahumma umrotan, paham bade umroh la sum'ata fiha wala riya. Eta sanes ngalafadkan niat tapi talbiyah. Makana ucapana labbaikallahumma hajjan. Labbaik, labbaik temen orang ma'abdi nyumponan pangro anjen ya Allah. Hajjan bakango ngalakukeun ibadah haji. Ya sanes niat. Henteu ngucapkeun upana waitu ada al-hajj lillahi taala henteu. Ya mah talbiyah sanes niat. Talbiyah memang dicontohkeun diucapkeun ku suara anu ka kuping. Labbaik Allahumma umratan, upami bade umrah. Labbaik Allahumma hajjan, upami bade haji. Eta mah sanes ngalafatkeun niat tapi talbiyah. Kumargi kitu maka niat tempatna dina hate sanes dina lisan. Allahu azza wa jalla uninga kana eusi hate. Teu aya hiji oge anu nyumput anu teu kauninga ku Allah mah naon wae nu aya di alam dunya kalabat eusi hate. Ali Imran 28 tadi netelakeun. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduh ya'lamhu Allah. Ucapkeun ku anjeun hai Muhammad, lamun araranjeun nyumputkeun naon nu aya dina dada-dada anjeun atana pinemrakeun, nemrakeun teh lawan tina nyumputkeun nya. Ya'lamhu Allah, Allah tetep uninga. Maka wajib kanggo setiap manusia kanggo ngikhlaskeun niat mengukur kanggo Allah dina sagala ibadah. Dengan niatkeun ibadah kajabi mengukur lillahi ta'ala. Kanggo Allah sareng kanggo kabagjaan di negeri akhirat. Taya nu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Bayyinah ayat anu kalima wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tur manis manusia teu diparentahkeun kajabi mengukur kanggo ibadah ka Allah bari jeung ikhlas, ngikhlaskeun sadayana pelaksanaan agama ieu mengukur kanggo Allah. Kumargi kitu setiap jalmi wajib ngahadirkeun niat dina setiap ibadah nu dilakukeunana. Contoh umpamana nalika bade wudu. Anjeunna dina hate nganiatkeun wudu teh karena Allah tur wuduna kusabab ngalaksanakeun perintah Allah. Sabab Allah marentahkeun kan dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hei jalma-jalma nu ariman, lamun aranjeun bade ngalakukeun salat prak wasuhelata. Rarai-rarai aranjen sareng panangan anjen duikan kana siku sareng satrasna wudu. Al-Maidah ayat kagena. Jadi ayat tilu perkara tah dina wudu kahiji niat ibadah, wudu teh ibadah sabab diparentah ku Allah. Nganiatkeun niatna teh wudu teh ibadah. Kadua, ibadahna kanggo Allah, sanes karena manusia, sanes hoyong dipuji ku manusia. Katilu nganiatkeun yen anjeunna ngalaksanakeun wudu teh dina raraga ngalaksanakeun perintah Allah. Tah ieu sasampurna-sampurna dina masalah niat. Kitu deui dina masalah salat sareng dina masalah ibadah-ibadah anu sanesna. Teras muallif rahimahullah nyaeta Imam An-Nawawi ngutip tilu ayat anu sadayana nuduhkeun yen niat teh tempatna dina hate. Allahu azza wa jalla uninga kana niat sadayana hamba anu aya dina hatena sanaos teu diucapkeun. Kadang-kadang hiji jalma nembrakeun amalan anu dina pandangan manusia teh ieu teh amal sae tapi ruksak ku niatna. Margi Allahu azza wa jalla uninga kana niat nu aya dina hatena. Contoh we salat. Allah netelakeun fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun walladzina hum yuraun. Wail tukang neraka kanggo jalmi anu sok salat. Wail teh hartosna hiji lembah lengkop dina dasar neraka jahannam. Teta wail wadin finari jahannam. Lembah dina neraka jahanam. Wail eta teh dasar neraka jahanam teh kanggo jalmi anu salat. Nu kumaha anu salatna alladzina hum an salatihim sahun anu kahiji anu lalai dina salatna. Nu kaduana walladzina hum yuraun anu riya. Riya dina salatna. Jadi hiji jalmi sholat lahiriahna masae ruku, sujud, baca fatihah, baca surat, baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, baca tahiyat. Itu sadina saya lahiriahna. Tapi hate na awon. nganiatkan eta ibadah ria hoyong dipuji ku manusia, maka wail dihukum ku Allah Azza wa Jalla sabab ibadah naruksa. Hiji jalmi dina dinten kiamat mengukur dibalas ku Allah saluyu sareng niat dina hatena. Sobit tinggal surah At-Tariq ti kawitan ayat 8 dugikeun ka ayat 10. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubla sarair. Famalahu min quwwati wala nasir. Sesuna Allah mampu ngawihkeun deui jalmi. Ngahirupkeun deui jalmi. Jalmi-jalmi tos maraot ancur engke dina dinten kiamat digugahkeun deui. Allah mampu. Yauma tublas sarair dina dinten nalika sadayana rahasia hate ditembrakeun dibongkar ku Allah. Famalahu min quwwati wala nasir. Sedangkan kanggo manusia anu niat-niatna awon teu aya kakuatan teu aya anu tiasa nulungan. Dina ayat nusanes Al-Adiyat ayat kasalapan sareng kasapuluh afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Naha manehna teterang nalika bu'thira ma fil qubur digugahkeun deui sana jalmi tina kuburan. Wahussila ma fi sudur sang dibongkar sadayana eusi hate manusia. Maka di akhirat pahala sareng siksa mengukur ditangtoskeun ku niat dina hatena. Anapun di dunya maka ditinggal naon anu ning anu katinggal secara zahir. Manusia bermuamalah, bergaul sareng tatangga, sareng rencangan, sareng wargi, dumasar kana kaayaan-kaayaan dohirna. Lamun umpamana dohir sareng batin teh salaras, sajalan, maka eta jalmi pangsaesena jalmi. Umpamana sikap naramah, bear marahmai dareh deh full senyum eta murni tina hatena maka nilai ibadahna luar biasa. Tapi jalmi anu pura-pura dina hatena mah ngagremet dina hatena mah mikangewa tapi pura-pura nembrakeun paroman anu laras-laras siga nyaah siga resep tapi hatena mah kensiah-kensiah. Maka nuku Allah bakal dibalas teh naon nu aya dina hatena. Dina hiji hadis, ieu hadis kursi Allah Azza wa Jalla netelakeun innallaha qala ana aghna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi may ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ngadawuh kami teh zat anu teu ngabutuhkeun saingan. Maka sing saha jalmi anu ngamalkeun hiji amalan. Tapi eta jalmi ngaduakeun kami dina amalan eta teh jeung anu sanesna eta amalan ku kami ditinggalkeun, ditolak. Jadi lamun hiji jalmi ngalakukeun hiji amalan niatna teh nyabang dua. Satengah kanggo Allah, satengah kanggo dipuji ku manusia. Eta ditolak, mal ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kumargi kitu, maka wajib urang nujukkan 100% eta niat ibadah mengukur kanggo Allah. Ulah dibagi dua, sareng kanggo pujian manusia. Tapi setan pinter pisan datang ka urang kau ngaruksak amal ulan supaya urang ria. Supaya urang teh nyelipkeun niat-niat dunia, boh niat dunia teh hoyong dipuji ku papada manusia atanapi niat dunyana teh hoyong kauntungan duniawi. maka sadayana eta tiasa ngaruksak amal-amal urang. Syekh Salim bin Id al-Hilali nalika ngajelaskan definisi ikhlas anjana netelakan. Al-ikhlas wa ayyurada bil amal wajhullahi azza wa jalla la ghayru. Wa dhalika ahadu surut qubulil amal. Ikhlas hartosna nganiatkan amalan kanggo tiasa ngahontal pamente Allah, wajah Allah. Maksudna supados amal eta teh ngalantarankeun urang tiasa ninggal rarai Allah di alam akhirat. Ayeuna mah di dunia Allah moal katinggal ku sasaha wae oge. Tong borok ku urang. Dalah para nabi kalabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teu tiasa ninggal ka Allah nalika hirup di alam dunia. Malih nalika Nabi Mi'raj ka langit ketujuh ka Sidratul Muntaha teu ninggal Allah azza wajalla. Tapi engke di akhirat Allah tiasa katinggal, tapi mengukur ku jalma-jalma anu ariman hungkul di surga. Allah netelakeun kalla innahum an rabbihim yauma idzil la mahjubun. Surah Allah saesuna jalma kafir kahalangan tina ninggal wajah Allah di akhirat engke. Jalma kafir dina neraka moal tiasa ninggal pamente Allah, rarai Allah, wajah Allah di akhirat. Sur al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hayat ieu nuduhkeun lamun jalma kafir teu tiasa ninggal Allah di akhirat, nuduhkeun jalma mukmin mah tiasa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Allah na Al-Quran surah Al-Qiyamah. Engke di akhirat aya wajah-wajah pamente rarai-rai anu sumringah bahagia kusabab tiasa ninggal kana wajah Allah azza wa jalla. Tapi sakali dia wajah Allah mengukur tiasa ditinggal di surga. Sadayana kanikmatan aya di surga matak puas, matak nikmat. Tapi teu aya anu nandingan nikmatna, puasna, bahagiana ninggal wajah Allah. Sebab Allah teh maha endah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah teh maha endah. Tur mika cinta segala macam kaendahan. Jadi nganiatkeun amalan supados urang engke tiasa ninggal wajah Allah di akhirat, eta nu ikhlas teh. Ieu syarat-syarat salah sawi syarat ditampina amalan. Sabab syarat ditampi na amalan aya opat. Sur Syekh Salim kitu tah. Dina kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadus Solihin. Dua di antara nu opat ieu jadi dua syarat sahnya amalan, dua syarat sahna amalan, nu dua deui disebut syarto kamalil amal. Dua syarat sampurna na amalan. Aya syarat sah, aya syarat sampurna. Naon wae dua syarat sah na amalan, kahiji ikhlas, kadua sawab. Ari ikhlas tos terang. Ikhlas teh nujukeun nganiatkeun amalan mengukur kanggo Allah. Supaya seorang tiasa ninggal wajah Allah di akhirat. Wa amma sawab huwa muwafaqatul amali sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Anapun sawab, sawab teh hartosna leres. Maksana leres cara ngamalkeunana saluyu sareng tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun umpamana ikhlas tapi carana nyimpang tina contoh Nabi, maka ditolak. Cakumaha? Pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tuh. Sing sajalmi anu ngamalkeun hiji amalan, tapi teu aya parentah na ti kami, teu aya contoh na kami, eta amalan ditolak. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Sajalmi anu ngayang-ngayakeun hiji amalan dina agama ieu tanpa contoh ti kami, maka eta amalan teh ditolak. mal ditampi. Tesah upami umpamana orang der salat subuh nu kedana dua rakaat ah. Tosé ditambih tilu. Cing tambihanana anu rakaat katilu saya atanapi awan numutkeun akal orang. Saya nu katilu teh eusina naon cing? Fatihah, surat, ruku, sujud, bacaan tahiyat, bacaan sholawat, ayat subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil a'la. Eta saha eta aya nu awon dina rakaat nu katilu. Tapi naha lamun saya mah teu kengeng ditambahkeun atuh kana sholat subuh nu tadina dua rakaat jadi tilu rakaat kana eusina saya. Ah, sabab kaancam ku Nabi sing sajalmi anu ngaya-ngayakeun hiji amalan ibadah nu teh contoh ti kami ditolak. Nu ditolak teh sanes rakaat nu katilu hungkul tapi sadayana salat subuhna. Anu kadua, anu kedahna dua rakaat jadi tilu rakaat. Nya. Jadi pada malam bin'ah sadayana zahirna sae teh aya bin'ah anu eusina awon. Ya mane mah bin'ah naon sababna mabok. Mabok sanes bin'ah tapi maksiat. Mane mah bid'ah dina milari nafkah teh ngarampok segala macam bid'ah. Sanes bid'ah eta mah maksiat. Sabab teh aya jalmi anu nganggap ngarampok teh bagian tina agama. Teh aya. Teh aya jalmi anu netelakeun yen mabok teh bagian tina agama ieu anu diparentahkeun. Teh aya. Jadi teu nambah-nambah eta mah. Teu nambah-nambah ajaran agama. Bid'ah mah nambah-nambah ajaran agama nu tadina teu aya diaya-ayakeun. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditatelakeun man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sing sajalmi nu ngamalkeun hiji amalan nu teu aya contona ti kami maka eta teh ditolak. Jelas gamblang ayatna gamblang hadisna malah sajabi ditolak ku ayat diancam. Naon ancamanana? Ancaman diazab ku azab nu perih jalmi anu dina ngalaksanakeun agama nyimpang tina conto ti Nabi sallallahu alaihi wasallam diazab di dunyana disesatkeun disasarkeun di akhiratna diazab. Ayat eta teh coba uningaan surah An-Nur ayat ka 63. Allah ngadawuh falyakhshalil falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surah Allah jalma-jalma anu nyimpang tina parentah Nabi teh kedah sieun yen di dunyana eta jalmi bakal ditimpa fitnah di akhiratna ditimpa azab nu kalintang perihna. Disebat bakal ditimpa fitnah nalika hirupna di dunya hartosna disesatkeun dina urusan-urusan nu sanisna. Ngalakukeun hiji kabid'ahan di hiji bidang bakal ngarembet kana bidang-bidang anu sanisna. Disesatkeun ku Allah dina unsur-unsur atau bidang-bidang aspek-aspek nu sanisna. Eta di dunyana di akhiratna azab nu kalintang perihna. Jadi ngayak-ngayakeun kabid'ahan teh sanes mengukur ditolak eta amalan tapi oge diazab. Sabab yen naon kajahatan. Kajahatanna ka Allah sanes ka pada manusia. Naon sababna? Sabab nambah-nambah ajaran agama, nambah-nambah aturan Allah. Nambah ngurangan ngarobah aturan Allah eta kajahatan ka Allah atuh. Kumargi kitu maka teu kenging. Sok ayeuna umpamananya urang nyanak kain ka tukang naon ka tukang jahit, ka tukang ngaput. Saur urang teh ieu ukuranna caluyu sareng abdi sok ukur heula terus potonganna siga kieu aya saku di dia di dia di dia. Tos ka dibayar. Tapi si tukang ngaput teh ngarobih eta aturan. Sakahoyong manehanana, wah sigana lamun saku hiji dikenca saya komode lamun ditambah tilu deui mah sakuna. Umpamananya ukuranana alah ukuran sakieu mah alit atau bising ke eta jalmi ngagembrotan ngaagengan teras ditambah. Teras anu teh napolos teh ah urang ngangorenda sareng hiasan kembang di dieu ngarah payus, gitu tanya. Dirobih eta teh ku tukang jahit. Pas beres dina waktu nutus ditangtoskeun 3-4 dinten umpama dicanak teh pas dicanak ditinggal aduh naha robah apan kuring teh marentah nangkat teh kieu naha dirobah sur tukang jahit ah iya kan langkung sae kumacing sikap urang pasti ngamuk sanes mayar malah nyunkeun gentos gantian ieu kaena teh aya deui ieu teh mahal. Kuring teh meuli kain ieu teh kanggo baju kieu. Nah, ku anjeun dirobah. Nah, sanes dibayar. Tapi dituntut, hayo gantian kaena. Pika sebelum cek kuring kieu dirobah. Nya. Eta contohna tah, urang wae kitu, umpama aturan urang, kahoyong urang dirobah ku batur ngamuk atuh kajahatan eta. Ayeuna hiji umpamana bos di perusahaan miwarang tah kasaha miwarang ka sekretaris yeuh pangdamelkeun surat ketik ku anjeun nya tapi inget suratna ka hiji kedah eusina naonna mina teh spasina dua spasi ulah kirang ulah langkung teras margin aduh naon bahasa Sundana margin jarak margin atas margin luhur teh jarak tungtung kertas kana tulisan 3 cm di luhur 3 cm di handap 3 cm di kencakatuh pokona luhur handap kiri kanan 3 cm ta jarak antara tulisan sareng tungtung kertas nya yeah. Teras bentuk hurufna romans biasanya umumna itulah standar. Tah sok fontna 12 umpamananya fontna ukuran hurufna 12. Sok tah kerjakan kitu sur bos teh ka sekretaris. Engke lamun tos beres diburuhan. Ku sekretaris saya dilaksanakan tapi dirobah. Aduh, lamun margin atau napi jarak tungtung kertas karena huruf teh 3 cm luhur handap kencak atuh seueur nu kosong namu badir atuh. Akhirnya dikirangan jadi 2 cm atau komo 1 cm. Kitu tanya. Spasi na anu kedahna 2 spasi aduh anggang teuing atuh 2 spasi mah lebar kertas. Ieu teh 3 halamanan tapi lamun dikurangan spasina jadi hiji spasi jadi renyek gitu tanya. Maka jadi sahalaman cekap kan tiasa ngehemat 2 lembar kertas. Katilu fontna lamun 12 ukuran-ukuran hurufna 12 aliting lamun anu maca nangke bolor moal kabaca kudu ku kacamata gitu nya. Diageungan jadi 14. Jadi agung huruf-hurufna teh. Teras di board teh di kandelan. Beres, anu kedahna 3 halaman teh jadi irit sahalaman. Beres, distorkeun ka bosna, atos ye bos tak ieu. Ninggal teh si bos rotos dirobih ku sekretaris. Kumaha cing si bos? Ngamuk atuh. Anjeun teh ngadenge henteu, ceuk kami kieu-kieu nah dirobah. Sur sekretaris kan ieu langkung sae bos. Ngarah irit kertas. Sareng upami di bod di kandalan jadi jelas huruf-hurufna. Tah gitu. Kumaha sih? Nah, dipuji oh bener maneh kreatifnya. Moal atuh di seseulan lak-lak dasar sanes diburuhan mungkin we dipecat. Pecat. Sekretaris pikas sebelum kreasi sorangan gitu tanya. Maka naon akhirna dipecat. Sanes mung ukur ditolak eta padamelan tapi oge disanksi. Mungkin we dipecat. Kitu deui dina urusan sadayana, urusan kalebet urusan dunya sadayana kitu urang adamel bumi ka tukang teh nya, potongan kieu sakieu ku tukang dirobih. Kumaha cing urang? Ieu kamarna sa bumi teh 3 ieu di dieu. Ku tukang dirobih jadi 5 ditambah kan langkung sae tuh jadi seueur kamarna nah, ngan langkung alit berukuran oh urang ngamuk atuh Eta tukang sanes dibayar, malah mungkin ditampiling, lamun urang nagalak mahnya, dipecat saharita kene. Malah tiasa nyuhunkeun ganti. Ancurkeun deui itu, ganti bahan-bahanna. Kan kitunya. Eta na urusan dunya. Komo urusan agama? Allah langkung uninga ngeunaan agama ieu. Allah tos netepkeun aturan agama ieu teh sedemikian rupa kalawan sampurna ku urang ditambah dikurang komo dirubah. Ieu kajahatan ka Allah Azza wa Jalla. Kajahatan ka Allah dosana langkung ageung tibatan kajahatan ka papada manusia. Makana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah netelakeun al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Kabid'ahan teh langkung dipika cinta ku setan tibatan ka maksiatan. Upami ka maksiatan manya kajahatan ka papada manusia. Umpamana orang zalim, orang nyabok, orang nyeselan, ngahina, orang maok, orang ngarampok. Eta kajahatan kapapada manusia. Tur setiap jalmi anu jahat ka manusia ngaraos dina jahat. Ngaraos dina dosa. Tapi lamun umpamana ka bid'ahan kajahatana ka Allah Azza wa Jalla. Langgung ageng dosana. Sabab ngarobah, nambah, ngurangan agama Allah Azza wa Jalla. Makana dua syarat ditampi na amalan ka hiji ikhlas ulah ditujukan ka dunia tapi ka Allah kadua ngalaksanakeun leres sakumaha anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taeta dua syarat sahna amalan. Anapun dua syarat sampurna na amalan ka hiji al-akhdhu bil quwwah kadua al-musara'ah. Kahiji ngalaksanakeun eta amalan samaksimal mungkin sasungguh-sungguhna ulah asal-asalan. Ulah ala kadarna, ulah bari jeung berleha-leha kitu tanya. Siga nu haroream kitu. Tapi kada sasungguh-sungguhna. Da urang keuh upami urang nya aya pembantu piorang nyapu, yang kaya itulah. Ini capek kan ya. Aduh, pika sebelum. Atau dilaksanakan tapi, asal. Bari jeng siganu palaya, peleye gitu. Maka orang oge pasti bakal ambek itu. Mual ditampi. Nya barala keneh gitu tanya. Nyalami. Nyapu bari SMS-SMS-an gitu tanya. Akhirnya seur nuka langkung. Atau napi ngepel, lapna kotor. Cahina kotor beres ngepel teh. Preng laleur nya bau hanyir. Laleur. Reungit. Asal-asalan teh. Urang ambek. Allah ngadau dina Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 63 sareng ayat 83. Khudu ma'atainakum biquwah. Candak ku anjen ajaran uku kami dipastikan ke anjen teh ku sadayana kemampuan anjen, sadayana kekuatan anjen. Artosna nyandak ajaran itu ngalaksanakan ajaran. Ti Allah. Segenap kemampuan hartosna sadayana kemampuan orang dikaluarkan kalawan sungguh-sungguh. Sabi tinggal di Al-A'raf ayat 145 Allah netelakeun fa khudha biquwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Canak cepeng agama ieu ku sadayana kakuatan anjeun. Parentahkeun kaum anjeun supaya ngalaksanakeun agama ieu ku cara nu pangsae-saena. Sabi tinggal di Maryam ayat ke-12 ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Hei Yahya. Capang ia kitab teh kalawan sasungguh-sungguhna. Dumasar kana hal eta wajib ngalaksanakeun agama ieu teh kalawan sungguh-sungguh, ulah asal-asalan. Ulah ala kadarna nya. Eta nu kahiji al-akhdhu bil quwwah, nu kadua wal musara'ah. Musara'ah teh hartosna enggal-enggal. Sanes ngebut, maksana saenggalna dilaksanakeun. Ulah ditunda-tunda, ulah diengke-engke. Ngong adan, namai adan, tenang, tajan komat, gitunya. Kakuping komat, tajan takbir imamna. Aku ping takbir dan ngawas speaker, tenang nama rokat kahiji. Akhirnya bleng weh. Ditunda-tundanya. Allah netelakkan ina Al-Quran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wa jannatin arduha samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Gerak enggal-enggal anjen nuju ke surga sareng nuju kana ampunan Allah anu luasna saluas langit sareng bumi. Enggal-enggal nuju ke ampunan Allah sareng nuju ke surga teu aya jalmi-jalmi anu hare-hare anu berleha-leha anu ditunda-tunda. Tong boros surga atuh ayeuna urang diajak tuang nuju lapar. Tutos sayogi tu hayu langsung atuh. Haripet, ni malah teacan di saya gigi kan terus narsing terus asaksan. Tak gitu. Kamu ya ke anak pun Allah sengakar serang kasurnya kena enggal-enggal wasari musaroah enggal-enggal ulah ditunda-tunda. Di surah Al-Hadid nganggo ayat nganggo lafad wasabiqu ila magfiratim. Gera balap aja nuju ampunan Allah serang nuju kasurga. No namina balap pasti pahela-hela. Teu aya balap tapi palambat-lambat. Yuk balap umpamana. Ti dieu ka ditu tuh 100 meter. Saha anu pang bocotna eta juara. Aya nu kitu? Teu aya. Pasti balapna namina paheula-heula. Paheula-heula balap enggal-enggal nuju ampunan Allah sareng nuju ka surga hartosna enggal-enggal balap ngalakukeun kasaean. Sabab sagala kasaean tiasa ngundang ampunan Allah, tiasa ngalabatkan ke surga. Jadi diperintahkan enggal-enggal balap. Tur dilarang lengle talangke hararese. Bikin bete, kudu diteke. Sakuma pidahu Allah na surah Toha ayat 42. Wala taniya fi zikri. Anjen ulah lengle, ulah talangke dina elingka kami. Elingka kami hartosna ngalaksanakeun parentah ti kami. Ulah lengle, ulah talangke, ulah kaleket. Tapi kerasa enggal. Tak ayana parentah ulah lengle, ulah ayana parentah enggal-enggal balap. Ayana larangan lengle talangke nuduhkeun naon? Nuduhkeun kedah enggal-enggal. Tak ieu opat syarat ditampina amalan. Cobi. Tos kacumponan tasan opat syarat ia dina ngalaksanakeun ibadah. Kahiji niat ikhlas karena Allah. Kadua, ittiba atanapi muwafaqah. Nuturkeun contoh ti Nabi, saluyu sareng contoh ti Nabi dina ngalaksanakeun eta ibadah. Ibadah. Katiluna enggal-enggal ngalaksanakeun ulah lengle, ulah talangke, ulah hararese. Kaopatna sungguh-sungguh, ulah ala kadarna, ulah saayana. Maka upami opat ya kacumponan dina amal nu kurang dilakukan, maka insya Allah Allahu Azza wa Jalla bakal nampi amalan eta kalawan balesan anu kalintang agengna ti Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ta para wargi kaum dangu sadaya urang nembe bab muqaddimah hungkul hadisna tiasan kabahas ku urang. Insya Allah bahasan hadis nama ku urang urang bahas engke we dina rebo dina jumaah nu bade donggap ayeuna mah cekap sakitu we heula anu kapihatur urang gaduh sesa waktos kinten-kinten sajam kanggo bertanya jawab upami aya patarosan ngeunaan hal anu tadi mangga nya taroskeun ka akhi Muzain sumangga kanggo mandu acara tanya jawab ieu alhamdulillah rabbil alamin mangga. Iya, hatur nuhun Ustaz karena wah paparan kitab Riyadhus Shalihin nembe diduikeun dinten ayeuna kawitan dinten ayeuna. Ayeuna salajengna orang buka we sesi tanya jawab. Sumangga ka para wargi kaum dangu Radio Raja Bandung nu bade naros ngalangungan telepon di nomor 022-868-2637. Oke, tiasa ngelakukan SMS atau napi WhatsApp di nomor 08-1-227-476. Terus ayah penelpon nolah batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa, Pak Dudung. Biasa Pak Dudung. Iya. Mohon. Cimahi, Pak Ustaz. Iya, alitan Pak Dudung. Alitan. Ayah feedback Pak Dudung. Kita kasih alit, karena kita mau datang lagu. Saya ke Cimahi lagi. Oh, itu mah radio, nak. Ada anusannya sama. Saya gening. Duka, tak. Radionya kedah di lem biru, Pak Dudung. Tak, itu mohon. Kedah iya, mereknya merek lo, Pak Nintan. Mangga, Pak. Bukan, ya, mah luar punya tema, Rupino, Ustaz. Mangga. Mohon. Iya, perkawis masih kena kurban, Ustaz. Mohon, dipayung deh, kantos ngaroskan, perkawis dulu, Ustaz, jenis makalah, teh. Nah, dipayung, Ustaz, pantas dibas, perkawis dulu, tuh, komisinya, tuh, panisnya, kekengis, hanis. Mohon. Nah, anu di sijuin, menggatang kabar-kabar, teh, baiknya dulu, tuh, komis di liwong, kan, gak ngaratin. Lekan, dagingnya, mah, dibagi, tuh, gitu, kamu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Nah, di liwong, tuh, gimana, Ustaz? Nuhun. Dipayung, mah, mesti jual rekon, di dicanya, kekengis. Kita, ya, di liwong, tuh, nakengnya, akan bungkus, gitu, Ustaz. Alajeng menawi Ustaznya menawi Ustaz mengatakan keterangan mungkin bahasa di akhirat Ustaz ya mungkin ini menyusahnya gak ada nah itu tuh gak ada menyusah bisa Ustaz ya bahasa di akhirat Ustaz nah mungkin itu sami bahasa itu satu bahasa seperti satu bahasa di dalam maju kan adikunya mau masing-masing bangsa teh bintang bahasanya karena apa di akhirat jadi walau itu disamikan bahasa teh satu bahasa gitu Ustaz mohon penawi Ustaz dinakan keterangan mohon itu Ustaznya gimana bintang bisa bisa katar sandi ya mangga aduh bila saya gitu alahan kami atur atur sewinuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dudung di Cimahi barakallahu fiik. Aya dua patarosan. Kahiji kulit. Kamari terus dijelaskan teu kenging diical. Kumaha dilironkeun? Sami. Margi transaksi ngalironkeun barang ku barang kalebet transaksi jual beli oge. Daya bentenna. Asal-asal aya barang anu diliron tambihkeun teh sanes sanes komoditi riba kitu tanya aya sababaraha barang anu kalebet komoditi riba anu teu kenging dilironkeun sajabi teh eta kenging dilironkeun nya kalebet kulit kana daging kenging numutkeun naonna mina teh aturan fiqih muamalah tapi khusus kang kurban mah kumargi eta sami sareng jual beli maka teu kenging upami dilironkeun anakku pak panitia atanapi kujalmi anu kurbana. Kadua, patarosan anu kadua ti padudung bahasa di akhirat, katerangannya jelas dina ayat, dina hadis anu sahih, penjelasan para sahabat sareng para ulama, gamblang. Yen bahasa anu digunakan di akhirat, boh di surga, boh di neraka, sadayana bahasa Arab. Teu aya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Mandarin, bahasa naon-naon oge teu aya. Kumaha tu urang teu tiasa di ditu mah engke ngadadak tiasa kalebet di alam kubur. Urang insyaallah dipasian kamampuan ku Allah Azza wa Jalla kanggo paham sareng tiasa nyarios ku bahasa Arab. Tapi ayat tapina ulah dijadikan alasan tekedah belajar bahasa Arab dalika di dunia. Ah, gege tiasa di akhirat tanpa kerah belajar. Sanes, tekenging kitu orang cara mikirna sabab orang di alam dunia belajar bahasa Arab teh sanes kanggo di akhirat. Tapi kanggo alat di dunia iya kanggo memahami Quran sareng sunnah. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab-kitab penjelasan ti para ulama ngeunaan Quran sareng hadis oke bahasa Arab. Kumaha orang tiasa apal eusi Quran, ngartos kana eusi hadis, ngartos penjelasan para ulama. Namun orang tetiasa maca kitabna, namun orang tetiasa bahasa Arabna. Ayat terjemahan, oh tapi terjemahan benten loh. Seueur perkara atau makna anu ical dina hiji penerjemahan. Teu tiasa 100%. Malah seueur oge anu lepat terjemahanana. Kumaha margi kitu urang di dunya ayeuna diajar bahasa Arab teh kanggo bekal supaya urang leres ibadah. Ngartos kana agama ieu. Tah sehingga di akhiratna orang selamat. Anapun kanggo di akhirat di alam kubur kene orang ditaros ke munkar sarung nakir ke bahasa Arab. Orang ngartos bahasa Arab kemah. Kitu deh di surga sarung di neraka. Ya. Kumargi kitu padudung gamblang jelas yang bahasa nu dianggo tingawitan lebet ke alam kubur ikan ke surga sarung ke neraka engke sadayana ku bahasa Arab sanaos jalmi-jalmi ngagunakan bahasa nu benten-benten nalika di dunia tur tengartos tetiasa bahasa Arab. Tapi ingkema ku Allah Azza wa Jalla dipasian kemampuan kanggo tiasa bahasa Arab. Wallahu a'lam bissawab. Mangga. Iya, hatur nuhun Ustaz kana waranana aya penelpon dina tos lebet. Assalamualaikum. Punten Bapak radiona alitan. Aya. Mangga Pak. Tisaha di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallahu. Dan sama alhamdulillah. Amin. Amin. Pak Didi. Pak Didi di mana? Cimindi. Ya. Cimindi ya. Pak Didi Cimindi, Pak. Mangga, Pak. Nomor ditaruh kinte. Upami syarat diterima ibadah namanya ikhlas sarang ditiba ka Rasulullah. Insyaallah penginten Nabi karena keikhlasan sekarang itu bawa mudah-mudahan abdi kalau punya itu guna ilmu terus kata buku abdi mung syarat-syarat ini sempurna ibadah Ustaz. Kan kehidupan itu sungguh-sungguh muka dua bersegera gitu maksudnya enggal-enggal gitu karena bersegera nah kadang-kadang kan saya kesibukan atau napinya kenapa kawis kepada melan gitu atau napinya namanya tetiasa enggal-enggal kumaricayaan sibuk ya. Nah eta cuma kesempurnaan hungkul atau nampi tiban hadra oge henteu ditampi atau nampi kumaha Ustaz. Iya. Dina sungguh-sungguh oge sami kadang-kadang so malaweung gitu tidak bersungguh-sungguh dalam artian kerusuhan atau kirang gitu Ustaz. Kumaha dana gitu Ustaz. Atau mohon. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dedi di Cimindi, barakallahu fik. Iya. Tadi terus dijelaskan salah sawio syarat sampurna na amal. Nyata sungguh-sungguh. Sarang bersegera. Saenggalna tong lengle tong talangke tong hararese. Aina kumaha upami orang seueur pamengan. Ye pataros anu sae nya. Upami pamenganana teh pamengan anu memang tiasa dikantunkeun. Sabab masalah urusan dunia anu henteu urgen, anu henteu darurat. Sapertos nuju icala nuju dagang ngong adzan kantunkeun heula sanes nuju marema sabab hak Allah kedah di nomor hijikeun ibu-ibu nuju masak umpa ngong adzan kantunkeun heula pareman atawa napi alitan kitu deui anu nuju sasapu cul heula tunaikeun heula salat ulah ditunda-tunda. Anapun upami hahalangna teh hiji hal anu memang darurat, anu teu tiasa dikantunkeun, sapertos umpa dokter anu nuju ngaoperasi, di tengah-tengah operasi ngong adzan. Mun dikantunkeun heula maot eta jalmi. Urang umpamana tos angkat ka masjid, di jalan aya urang kali sasabedahan gubrag teu geubis, awor-aworan getih. Ulah wae ka masjid teh jalmi sanes umpamana. Pangkuh lah budak eta teh canak ka dokter saenggal na sebab urusanna nyawa. Sanas akibatna urang ka kantun salat berjamaah, malah ka kantun salat magrib deukeun ka isya teh umpamana urang ngurus eta budak, lamun teu diurus maot eta budak. Atanapi langkung parah, langkung parna teh sacacat umpamana nya. Sawios di jama we engke sareng isya, upami memang kondisina darurat siga kitu, maka urang teu dosa. Orang malah tengirangan pahala, malah kenging pahala ku sabab nganomor hijikan hal anu sifatna darurat. Lamun teu dilaksanakan bakal nimbulkan madorot nu ageng. Jadi upami uzur-uzurna teh memang sifatna darurat, mangga teu naon tunda salat. Atanapi memang secara syar'i langkung utami diakhirkeun eta salat saperti salat isya. Secara syar'i salat isya langkung utami diakhirkeun hampir menjelang tengah wengi umpama jam 11 wengi. Mangga? Kanggo istri umpama nanya. Pamegat oge kitu upami berjamaah mah, tapi upami berjamaah di masjid di awal waktos, orang ulah nyalira misahkan angke langkung utama, engkewe hampir tengah wengi. Akhirnya orang sholat nyalira te berjamaah, maka etama tekeng, sebab naon kewajiban sholat berjamaah di masjid langkung kuat, tibatan ngakhirkan sholat isya. Tibatan ka utama ngakhirkan sholat isya. Tajanten tergantung iya na, pa dedinya tergantung kepentingan anu ngahalangan orang tina ibadah. Lamun urgensina laras-laras ageng, kuat gitunya, urgen pisan, penting pisan, darurat, mangga tesawiyos. Tapi lamun umpamana kepentingan nante mendesak siga kitu, maka kantunkan. Nutiasa dikantunkan, mangga kantunkan. Malih umpamana para ulama, bahlajnah daimah kalabat Syekh Utsaimin pernah ditaruh siji satpam, di hiji kantor nalika jumaah, upami dikantunkan jumaah, dibobol eta kantor. Dinaon, dipaok. Ya sering kajantenan, sababaraha kantor Yayasan Islam di Jakarta, waktu jumaahan dikantunkan pas uih tetes, ararica, laptop, komputer, artos, segala rupinya. Kalabat ya orang gaduh ikhwan-ikhwan, yufid TV namina, anu sok ngadamelan video-video ceramah para ustad gitunya, terus diupload kana internet sehingga sadayana jalmi tiasa ngupingkan eta ceramah. Jadi gaduh peralatan kamera, laptop sareng segala rupi. Pas nuju jumaahan, wih jumaahan terus bobol, ical sadayana. Dah kajantenan kitu ngalantarankan kantor-kantor kita naros ka para ulama, kumaha upami jumaahan? Diwalar ku para ulama. Sawios aya satpam anu teu jumaahan. Ngantosan demi kamaslahatan. Giliran we engke tos beres salat Jumatna, nu sanes aruih jaga nu ieu salat, salatna salat duhur. Asal ulah tetep tumetep eta-eta keneh di rolling, digilir. Teu sawios upami memang kepentinganna siga kitu. Jadi lamun umpamana kepentingan anak urgen pisan, mangga tesawiyos asal eta jalmi leres-leres aya hahalang anu sifatna darurat, ngalantarankan eta sholatna boh ibadahna rada kaakhirkan meusan. Anapun lamun kepentingan anak urgen maka tekenging, tur dosa. Umpamana jalmi, aduh penting ya nuju istirahat ngabahuhai gitu, ngong adhan, kewelah ditunda setengah jam di, dosa eta mah. Pokoknya hal anu tiasa ditunda, anu tiasa dikantunkan, kantunkan. Gitu deh kasungguh-sungguhannya umpamana kirang khusu dina sholat, dosa. Ibadahna sholatna sah, sah. Sebab tadi dua syarat sahna, ibadah terus kacumponan. Ditampi atau napi hente, ditampi saluyu sarang kadar kahusuan. Lamun upamana kadar kahusuan na sholat mengukur 20% ya, 20% nya tanu ditampi, 80% nya ditolak. Dosa itu, dosa. Fawailul musun alladina hum an sholatihim sahun. Jadi anu kenging wail oge sahun tah sholat na teh, malaweng gitu nya. Kumargi kitu sana sholat nasah, tapi mungkin jalmi anu sholat kenging dosa sabab dina sholat aya sabaraha kewajiban. Sabaraha sumpah wajib ikhlas. Lamun jalmi sholat tapi ria, sholat nasah tapi eta jalmi dosa ageng. Tur mungkin wali tampi malah diazab. Tapi eta jalmi terus ngalakukan sholatna. Atau nabi umpamana jalmi sholat ngalakukan kabidahan dina sholatna. Kabidahan tengah batalkan sholatna. Maka eta jalmi nye salat nasah tapi amalna teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ditolak moal di pahalaan malah dosa. Kalebet khusyu dina salat wajib. Lamun umpamana jalmi teu husu, salat nasah tapi dosa. Kalabat jalmi umpamana wajib melakukan salat berjamaah ka pamegat di awal waktu di masjid. Lamun jalmi salat tanpa udzur di bumi na nyalira salat nasah. Tapi eta jalmi dosa sebab meninggalkan kewajiban berjamaah di masjid. Jadi syarat kasampurnaan ngalantarankeun lamun teu kacumponan salat nasah tapi eta jalmi kenging pahalana minimal alit tur kenging dosa tina kalalayanana. Maka wajib urang bersungguh-sungguh jeung ngalaksanakeun ibadah supados kualitas ibadah urang teh maksimal. Wallahu a'lam. Mangga deui. Iya, hatur nuhun syukur Ustaz tekan awalanana atas aya panelpon atas kantos tadi. Assalamualaikum. Halo. Waalaikum. Putus meureun. Iya. Mangga nelpon deui nya. Mohon. Aina urang aoskeun heula we ieu Ustaz SMS nu tos lebet. Aya patarosan tipe Utep. Assalamualaikum Ustaz, kumaha kaikhlasana jalmi anu baru belajar agama sareng ustad-ustad dina ngalaksanakeun ibadah naha sami, Pak? Iya, Pak Utep di Ketapang ya. Barakallahu fiik. Kaikhlasan sami sareng ibadah-ibadah anu sanesna ya. Kadarna benten-benten saluyu sareng kualitas iman sareng ilmu. Langkung kuat iman, langkung seueur ilmu, insya Allah kadar keikhlasan langkung sae. Minim iman, minim ilmu, minim keikhlasan. Rentan pisan kadang-kadang anu bodoh, nganggap ikhlas padahal teu ikhlas. Nganggap teu ikhlas padahal ikhlas. Kumargi kitu, urang kantos ngabahas ayah sababara perkara, anu salaslama numutkeun agama ikhlas tapi seueur dianggap teu ikhlas. Umpamana urang terang-terangan ngabalakan kitu nya kanggo infak. Umpamana aya pengumpulan penggalangan dana boh kanggo fakir miskin, kanggo masjid, kanggo ini, kanggo itu, kanggo ya supados batur umpama ka pacu, ka ajak kanggo nyumbang urang terang-terangan. Ya ti abdi 1 juta tah. Nan tujuanna supados batur-batur naluturkeun. Maka mungkinnya batur netelakeun ria, padahal henteu ikhlas eta teh. Jadi ilmu oge nangtoskeun kadar kaikhlasan. Langkung ageung ilmu, langkung ikhlas kadar niatna kitu deui masalah imanna. Berpengaruh kana kadar kaikhlasan. Wallahu a'lam. So, mangga. Iya, syukran Ustaz kana walaranana. Ka padalpon nu tadi terputus, sumangga telepon deui di ka Roja. Sementara seorang auskeun heula SMS Ustaz aya di Abu Sidik di Parmindo Cimahi. Tadi dijelaskan amalan bid'ah ditolak, agak bagaimana dengan orang yang sholat dengan melafazkan niat diterima enggak sholatnya, katanya. Abu Saha? Abu Sidik di Parmindo Cimahi. Barakallahu fik. Jalmi anu ngalafadkan niat dina segala ibadah, dina wudu, dina sholat, dina haji, dina segala rupi ibadah, saum gitu tanya, padahal ngalafadkan niat teteh terus dijentrekan, teh ayah contoh ti Nabi SAW, para sahabat oge para ulama gitu tanya. Terus dijelaskan tadi yen eta berarti naon nambih-nambih. Sok umpamana taros dalilna, mana dalil ngalafadkan niat? Kan niat teh wajib, leres niatna mah wajib, tapi dina hate kitu tanya. Sanes dina lisan, taena urang nyuhunkeun dalil ngalisankeun ngalafadkeun niat. Anapun umpama dina kitab Safinatun Najah Sunan An-Nawawi Al-Bantani anatelakeun wa talaffudzuha bil lisan sunnatun, ngalafadkeun niat kulisan eta sunnah, kurang terus dijelaskan eta kasalah fahaman karena ucapan Imam Syafi'i. Ya terus dibantah ku para ulama, dibantah ku al-Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria anu ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Iya, Imam Syafi'i netelakeun kitunya, faman talaffadha biha, ajzaza. Sing sajal mi anu tengalafadkan talbiyah, ya talbiyah. Tengalafadkan talbiyah, maka sah hajina. Umpamana jalmi niat umroh sareng haji, tapi tetalbiyah, sah sareng Imam Syafi'i. Illa fis sholah, fa innahu labudda bidzikri. Kajabi dina sholat. Dina sholat mah, kedah didzikirkan. Sapali ulama, salah faham dina memahami ucapan Imam Syafi'i. Kajabi dina sholat. La tasihu sholat illa bidzikr. Tesah sholat kajabi, kedah didzikirkan. Oh, sapali ulama netelahkan, kedah ngadzikirkan, ngalafadkan niat. Padahal suri Imam An-Nawawi Mawhidin Abi Zakaria An-Nawawi netelahkan, maksudnya ngadzikirkan takbir. Takbiratul ihram na sholat. Sebab awal sholat takbir. Kedah diucapkan, ulah nahate bari balam. Gitunya, padahal nahate na Allahu Akbar. Tekenging, tekaci, tesah. Suri Imam Syafi'i gitu. Sanes, ngadzikirkan niat, sanes. Ya kalepatan, terus dibantah ku para ulama, dijelaskan dina kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ku Al-Imam An-Nawawi ditetelakan gitu. Kemargi gitu, maka anu ngalafadkan niat dumasar kana ucapan Imam Syafi'i salah faham. Ta dumasar kana hal eta maka te ayat, hadis, ucapan para sahabat, ucapan para ulama anu netelakan ngalafadkan niatnya sunnah. Komode Nabi sallallahu alaihi wasallam tenyontokeun. Ngalafadkeun berarti naon? Berarti nambih-nambih amalan dina salat. Nah, salatna ditampi atau napi henteu? Masalah ditampi henteuna eta urusan Allah Azza wa Jalla mung urang. Ninggal kana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sing sajal mi anu ngamalkeun hiji amalan nu teu aya contoh nanti kami. Sing ayeuna ngalafadkeun eta aya teh contoh nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam teh aya. Fahwa radun maka eta tertolak. Ya katerangan ti Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bissawab. Iya, hatur nuhun syukron Ustaz kana walaranana. Walaran Ustaz nembe tiasa oge ngajawab patarosan ngalangkungan WhatsApp ti nomor 08122347 sekian sekian sekian. Semoga ka para wargi kaum dangu Radio Raja Bandung nu bade naros ngalungan telepon diantos. Teh candi aya patrosan de Ustaz ngalungan SMS ti ngalungan WhatsApp ti Oki Kurnia Alam. Ti Oki nu ka hiji di hiji masjid aya nu salat fardu berjamaah, jumlah makmumna hiji saf langkung saurang. Tapi eta nu saurang teh posisi salatna di sisi kanan caket tembok. Naha urang kedah sholat di sisi eta makmum atanapi di tengah pas pengkeren imam. Patrosan nu kadua, upami tos salam, imam langsung muka kitab, hadis dan terjemahan dan ngabahasna. Kumaha status zikir ba'da sholat para makmum. Pan zikir di lebet majelis ilmu mah haram. Ya, kahiji, patrosan nu kahiji, upami saf kahiji tos pinu tarajal saurang deui imam tos ngawitan sholat eta jalmi kedahna dipengkeren imam di saf kaduana teh dipengkeren imam sanes dikatuhu sami we sareng umpama ngabentuk saf kahiji upami imam umpama di tengah-tengahnya di tengah-tengah sudah aya makmum duaan. Nah di pengkeren imam atau napi digigir palih katuhu saf. Upami digigir atau tebih merenannya jarak imam sareng makmum. Di pengkeren imam. Kitu di saf anu kadua. Eta anu kahiji kaduana pangsaesena saf nyata anu pang caketna sareng imam. Nya eta dipengkeren imam. Lamun digigir palih katuhu atuh tebih. Ya, eta jadi anu saleresna kedah digigireun imam. Taena kumaha ya jalmi saatos imam ngawitan torojol saurang teras salatna dipalih katuhun di saf palih katuhu. Jadi tebih ti imam. Torojol urang sumping. Urang dongkap kitu nya. Nah urang salat dipengkeren imam atau napi digigireun jalmi tadi, salatna urang digigireun jalmi tadi. Naon sababna? Sabab ari salat dipengkeren imam mah hukumna sunnah, ari nyambungkeun saf hukumna wajib. Maka orang nyanak anu wajib nyaeta nyambungkeun saf ulah ngarenggangkeun saf. Janten ayahna orang salat di gigireun jalmi anu tadi teh. Ieu nu kahiji nya. Ayeuna nu kadua, upami tos berjamah imam teu dzikir tos salam teu dzikir langsung nyanak kitab teras macakeun. Maka anu kedahna dzikir heula sabab dzikir mah muqayyad sareng salat. Satos dzikir name orang macakeun hiji dua ayat atawa napi hadis teras ngabahas mangga. Wakau makmum kumaha makmum ngupingkeun we. Sabab ngupingkeun penjelasan dina majlis siga kitu wajib sedengkeun dzikir sunnah. Nu wajib di awalkeun tibatan anu sunnah. Wallahu a'lam. Iya, hatur nuhun Ustaz kaluaranna, aya penelpon ti Neng Mirna Ustaz. Mangga Neng Mirna. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiiki barakallah. Kumaha damang? Alhamdulillah, sawang sulna Neng Mirna damang. Alhamdulillah. Pak Ustaz, nyuhunkeun nasehatna kang abdi. Acan kumanya? Mun ngadangu nasehat ancaman-ancaman teh duh masih teu tiasa cieun gitu Pak Ustaz. Nya kita ungkap Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Neng Mirna di Padalarang. Barakallahu fik. Uraya aslinya orang Sukabumi budak teh. Mung didamal di Padalarang. Neng Mirna mungkin ngawakilan seueur jalmi nya aya jalmi anu dipasian ancaman ku neraka ku azab teh hare-hare teu sieun teu ngageter malah seseurian. Malah ngeyehkeun ka ustad, kaos nutos nyaba ka akhirat. Aya nu kitu seueur. Ieu nuduhkeun lemahna iman, teasna hate nya. Diakibatkan kunaon sadayana teas nahate dilantarankan ku dosa sareng kamaksiatan. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala netelakan jalmi anu hatena teas cobi landongan kutilu rupi. Anu kahiji al-iqla amma kana alaihi. Nebihan atanapi ngalirenan rutinitas eta jalmi salami iya. Mungkin nungalantaran kena eta jalmi tias teh kegiatan anu rutin nu salami iya dilakukan. Cobi robih kucara ngahadiran kana majlis-majlis ilmu ngupingkan penjelasan pedaran ayat guaran hadis, penjelasan ilmu nasihat boh anu eusina targhib atanapi tarhib. Targhib teh hartosna pangbibita ku surga, ku rahmat, ku ampunan. Atanapi tarhib ku penjelasan neraka, azab, laknat sareng satrasna. Kalabat min akhbaris solihin, informasi biografi ngeunaan jalma-jalma anu saroleh. Sabab liannahu mimma yulinul qulub. Hal eta kalabat para perkara anu tiasa ngaluluhkeun hate. Eta nu kahiji. Jadin cobi sakali-kali hadir di majelis pangaosan. Nyuhunkeun didamel nyuhunkeun waktu libur sebab didamel pasti aya liburna lah. Nah, waktu libur cobi hadir kana majelis pangaosan. Eta nu kahiji. Kaduana zikrul maut. Seueur naon namina teh emut kana maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hadhi min ladzat yakni al-maut. Seurkeun ku anjeun ngemut-ngemut penghancur semua kelezatan nyata maut. Aya hiji istri sumping ka Aisyah curhat ngeunaan kerasna hate, hatena teh teuas. Diancam ku ayat hare-hare, diancam ku hadis hare-hare, dipasian nasihat teu mempan. Kumaha tah? Saur Aisyah radiyallahu anha aktsiri min dzikri hadhi min ladzat tariqu raqa qalbuki. Seurkeun ku anjeun ngemut-ngemut ngeunaan maut maka hate anjeun bakal leah. Fa fa'alat faraqat qalbuha. maka terasa dilaksanakan ku iya istri leres weleah. Yang orang teh bakal maut. Yang orang teh bakal hancur sadayana jasad lebetkan ke alam kubur. Di alam kubur mengerikan. Di alam kubur pemandangan uti ayah bandingana di alam dunia. Saur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ra'aitu mandoran afdha minal qabr. Kuring teh pernah ninggali hiji pemandangan anu langkung mengerikan tibatan alam kubur. Munkar nakir disebut sauda zarqa, hideung semu-semu biru. Syadidal intihar, dua nanate hebat nyentakna. Maka disebut munkar sang nakir li anna kullu man ra'ahuma yunkir. Sebab setiap jalmi anu ninggal munkar sang nakir pasti miris, pasti siun. Kamu kunaon tong borok kudedegarna ku bentakana ge tos dahsyat. Teras urang dicuhunkeun pertanggungjawabanna bahwa ibadah anu teu maksimal, komo dosa-dosa sareng kamaksiatan mah. Emutkeun maka insyaallah hate urang bakal leah. Eta nu kadua, nu katilu, cobi sering-sering ngalayat nu teu damang khususna nyaksian jalmi anu nuju sakaratul maut. Maka bakal seueur pisan pangaruhna. Teras seueurkeun oge ziarah kubur. Khusus kanggo istri ulah seueur ting, ulah sering ting. Mangga ziarah kubur kanggo nyanak iktibar. Pelajaran yang urang oge bakal maot siga eta jalmi, nya. Tah mudah-mudahan Neng Mirna oge salah oge nu sanesna tiasa ngalaksanakeun naon anu diwejangkeun ku Al-Imam Al-Qurtubi dina kitab At-Tadzkirah, wallahu a'lam bissawab. Mangga deui. Iya, hatur nuhun, syukur Ustaz karena walarnana. Enak orang nyorang hela ka karena SMS deui Ustaz. Eva terasan ti Abu Najwa di nyingkir. Juga di ganema te tiasa nyerat bahasa Sunda Ustaz. Ustaz barakallahu lakum. Ustaz, kalau pinjam emas dibayar dengan emas lagi halalkah? Sementara emas masa ini sangat fluktuasi jangka pinjaman tahunan. Terus aya nu kaduana, kalau hutang 10 tahun lalu harus dibayar dengan jumlah yang sama atau yang senilai. Misal hutang 100 ribu 10 tahun lalu, berapa harus dibayar sekarang? Apakah 100 ribu lagi atau menakar dengan harga emas? Jazakallah khair. Abu Najwa di nyingkir-nyingkir itu di mananya? Daerah dia dah pun telepat. Oh iya. Kita angkat salah tuh karunya kayak tadi Suntunda. Assalamualaikum. Atas putus. Ya Abu Najwa di nyingkir, barakallahu fik. Laras upami, mudah-mudahan Abu Najwa ngartos bahasa Sundanya. Upami orang namut emas bayar ku emas deinya. Tekengeng dibayar ku nusanesna. Eta nu kahiji. Kadua, upami orang namut gadus sametan sabara puluh tahun kapengker. Nah ayeuna dibayar tos 10-20 tahun nilai mata uang eta tos robih. Nah kedah nya dibayar ku jumlah anu sami atanapi henteu. Ya. Upami jarak waktu eta teh nya ngalantarankeun jantenna inflasi anu ageng. Inflasi dina hartos nilai eta artos tos robih. Umpamana kapungkur tahun umpamana hiji jalmi namut artos tahun 70 umpa 70-an atau tahun 80 ka urang namut artos 500.000. Tahun 80. Ayeuna tahun 2013 berarti tos 33 tahun. Terus dibayar 500.000 di tos robi, 500.000 baheula tahun 80 mah tiasa meser motor. Aya nama uang mukana oge langkung tisa kitunya, namun nyicil tema. Tetiasa, iya inflasinya tos ageng, nilainya tos benten. Maka upaminya inflasinya ageng pisan, maka sametan tambutan dikonversikan ke harga emas. Sebab dina hakikatna emas teh, artos teh mangrupi perwujudan tina emas sareng perak. Kapungkur makan artos teh dinar sareng dirham. Dinar teh uang emas. Nya sa dinar teh 4,25 gram. Perak Ya. Di ya kan di diwujudkan ku dirham. Hiji dirham teh 3 gram perak. Janten artos dinar sareng dirham teh bentuk sana sina emas sareng perak. Kapungkur mah kitu. Ya. Tah ayeuna tos robih aya ku kertas, aya ku logam biasa duka aluminium duka naon bahana eta teh nya. Tah tos-tos robih janten ayeuna mah aya na artos teh henteu naon ngaisyaratkeun jumlah emas anu dipimilik ku hiji negara. Emasna simpenna sakedik tapi artosna anu beredar ageung gitu teh nya. Tos robih. Tah janten sareusna mah artos teh perwujudan sareus bentuk sareus cenah emas sareng perak. Maka tinggali harga pokok emas, lamun inflasina tos ageung pisan. Tah umpamana dalam tahun 80 urang namut artos 500.000, 500.000 upaya dikana emas sabara gramkeun tah? Mungkin zaman harita tahun 80 mah nya emas teh mung ukur sagramna teh mungkin mung ukur 20.000. Atanapi mungkin mung 10.000 sagramna. Jadi 500.000 teh mungkin 50 gram atau 500 gram. Tah sakitu. Anggaplah 50 gram kitu tanya. 500 tiasa 550 gram. Lamun 500.000. Tah jadi bayar ayeuna ku harga emas 50 gram. Ayeuna emas sabaraha sagram 400 umpamana. 400 kali 50. 20 juta ya atau 2 juta? 20 juta. Bayar 500.000 harita 20 juta ayeuna. Bayarna ku kitu. Teu kenging upah da baheula ge 500.000. Song 500.000. Nya 500.000 baheula mah tiasa hiji motoran. Ayeuna hiji motor ge 20 juta gitu. Jadi konversikan ka emas teu kenging urang kitu. Coba bayangkan umpamana kapungkur umpamana urang ngical tanah, ya tanah umpamana 1000 meter. Diical sabaraha? Tahun 60-an diical mung ukur 60.000 rupiah. 60.000 tahun 60. Nya sabaraha jutaan. Dasan kabayar dibayar ayeuna tah kabaheula meser gaduh hutang 60.000 meser 1000 meter tanah tah dibayar 60.000. 60.000 ayeuna mah tu samangkok baso ge kirang. Samangkok ayeuna sabaraha 10.000 sabaraha. Janten teu kengeng kitu. Eta khianat. Jadi dikonversikeun ka emas upami inflasina ageung. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, syukran Ustaz kana walaranana. Sumangga ka penelpon anu tadi lebet deui diantos. Ayo patoros. Nah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kosim. Damang Ustaz. Alhamdulillah, sareng sulna Pak Kosim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustaz seterusnya damang. Amin. Wa iya. Patorosna kieu Pak Ustaz. Sababaraha wangsulan Pak Ustaz ngaluikeun bahan waktu dinten Salasati Payun bahan ayeuna yen Allah temiwarang Rasul tenyontoan oge para sahabat ngalaksanakeun termasuk para alim ulama misalna tina perkawis azan dina waktu penguburan azan dina waktu bayi dilahirkeun azan waktos berangkat bade haji. Tak iya ayat perkataan ulama kenyontohan ulama nu mana sarasna Pak Ustad. Margi ulama teh justru ulama anu kitu teh justru eta nu ngalaksakeun anak teh. Jadi kohoyong abdi hoyong dibentenkeun eta ucapan teh gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kosim di Cimahi barokallahu fiik. Iya. Tadi dijentrekeun perkara ngalafadkeun niat oge perkara ngaadzankeun mayit nalika dilebetkeun ka kuburan, ngaadzankeun jalmi anu bade angkat haji sareng satrasna. Teu dicontokeun teu dianjurkeun oge ku para ulama. Tapi timbul patarosan apaan anu nyontokkeun anu miwarangna teh kiai, kitu kan nya ulama. Terus dimaksud ulama mana? Iya. Nu dimaksud ulama nyaeta ulama numutkeun para ulama. Sanes ulama numutkeun orang-orang awam, jalmi nu bararodo semodel urang sanes. Jadi karena perkara agama nya kedah numutkeun ahlina. Sanes perkara agama hungkul tapi sadayana perkara kalebet perkara dunya kedah numutkeun ahlina. Nu ahli di bidang eta. Masalah kriteria ulama, ciri-ciri ulama anu faham Islam oge kedah numutkeun kriteria anu ditetapkan ku para ulama. Sanes ku orang awam. Ku orang awam manya di kampung asal tiasa mimpin doa, tiasa khutbah disebut ulama. Disebut kiai. Padahal mungkin naon nu dikhutbahkeun dina khutbah Jumat na ku bahasa Arab teu ngartos eusina. Tajwid makhrajna ge amuradul. Cobi urang salat di masjid-masjid di pinggir jalan. Salat Maghrib, Isya, atau Nabi Subuh. Aduh, ini sareksek nguping naganya. Tajwidna makhrajna tu amuradul. Kadang-kadang ngarobah makna. Dina surah ad-duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fardho. Laknatnya dipanjangkan. Kadang-kadang wala saufa yu'tika rabbuka fardho. Hakala nama pondok. Ya, ya dipanjangkan. Atau tibalik hartosna. Upamila pondok mah pasti. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarra, maka pangeran anjen pasti ya, bakal masihan ka anjen terus anjen rido pasti ya lakna dipanjangkan wala artosna henteu ari-ari lakna panjang mah maka pangeran anjen moal masihan ka anjen terus anjen rido uti balik taeta disebut kiai Kabayang upet tajwid makhrajna amuradul dijamin mal tiasa mangartos bahasa Arab anjeunna teu tiasaan bahasa Arab. Upami teu tiasa bahasa Arab, mungkin teu tiasa paham Quran sareng hadis, teu mungkin. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, penjelasan para ulama oge bahasa Arab. Tanu kitu disebut para kiai. Numutkeun para ulama nu kitu mah sanes para ulama, sanes ulama. Kalebetna orang awam atuh. Aya umpamana anu kantos masantren tiasa nasrif tiasa nahu kitunya apal matan al-ajurumiyah tapi aplikasi atau napi praktek maca kitab mengukur kitab anu kantos disorogkeun ka guruna di asongan kitab bela nu sanes mah ngabige amana anu kitu ulama sanes anu kitu kiai mohon disebut kiai kitunya jadi kiai teh hiji sebutan Kajalmi anu sok ngajarkan Islam, sok ceramah. Sanos pasanes ulama. Tenyumponan syarat-syarat ulama mah. Taku sabab nu kitu teh disebut ulama, dianggap leres sadayana ucapanna. Sok umpamana jalmi-jalmi, nya. Anu ngalakukeun kitu ditaros umpa diajak dialog ku bahasa Arab. Nah tiasa ngabige atuh. Kumargi kitu maka nu dimaksud ulama teh ulama numutkeun para ulama anu aya karyana naon sababna urang kenal ka Imam Syafi'i padahal urang teu sazaman nah urang kenal ka Imam Bukhari Imam Muslim Imam Ahmad Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Sufyan Ats-Tsauri Imam Sufyan Uyainah Imam Kalabat Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Al-Nawawi, kalabat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalabat Imam Ibnu Katsir. Nah, sebenarnya orang apal ayat-ayatnya ulama? Kahiji karya-karyana jelas, nyata. Kitab Imam Ibnu Hajar langkung tidak 80 jilid, tidak 80 judul kitab. Sajudulna umpam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari 13 jilid. Nah, sajilidna teh aya 600 halamanan. Eta sajudul. Tiasa nu sanes-sanesna. Nah sebenarnya orang apal yang Imam An-Nawawi ulama besar karya-karyana kalebet imam kitab Riyadhus Shalihin nu kurang aya dibahasnya. Nah sebenarnya orang kenal ke Imam Syafi'i karya-karyana aya kitab Al-Um, aya kitab Ar-Risalah, aya Diwan Asy-Syafi'iyah sareng sanes-sanesna. Nah sebenarnya orang kenal ke Imam Bukhari aya kitab hadisna, aya kitab Jami'us Shahih disebut Sahih Bukhari, aya kitab At-Tarikh Sunan Imam Al-Bukhari sareng sanes-sanesna. Aya al-adabul mufrad sunan Imam Al-Bukhari. Ta kitabna jelas si kitabna teh nunjukkeun kaluasan elmuna. Terasa aya kesaksian ti para ulama boh nu sazaman boh nu saatosna. Tah ieu nu disebut ulama mah. Nya, ulama mujtahidin. Anapun jalmi-jalmi disebut kiai tadi sakaryana mana? Mungkin teu sempat nulis kitu nya. Tapi eusi ceramahna ilmu hungkul. Sakalebet umpamana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin teu aya tulisanana. Tapi eusi ceramahna nuduhkeun kaluasan ilmuna. Tah teras eusi ceramahna eta ditulis ku murid-muridna, teras dijadikeun buku disodorkeun ka Syekh Al-Utsaimin di murojaah ditaliti ayo terbitkeun. Jadi kitab-kitab Syekh Al-Utsaimin seperti Syarah Riyadhus Shalihin, Syarah Bulughul Maram Fathudzil Jalal Ikram, Al-Qaul Mufid Syarah kita Ta'liq ala Kitab Tauhid. Eta ceramahna, ceramah anjeunna anu ditulis terus direkam terus dibukukeun. Jadi we kitab. Sanes tulisan tangan asli anjeunna. Makana buku-buku anjeunna teh bahasana teh bahasa lisan, Kitabul Ilmi. Eta bahasa lisan. Sebab memang tina ceramah. Anu terasna dibukukeun, tatapi si ceramah na nuduhkeun kaluasan sareng mendalamna ilmuna. Tur diakui ku para ulama anu sanesna. Kita tanya. Tah ieu anu disebut ulama. Ulama-ulama anu ieu dina kitabna, dina karyana ngajelaskeun yen teu aya adzan di kuburan, yen teu aya adzan anu nganter jalmi anu bade haji sareng satrasna. Anapun para kiai tadi nya dina ceramahna teu aya dalilan atau tajwid makhrajna oge ngararaco saralah umpamana. Komo bahasa Arabna mah aya apal kaidah ilmu sharaf, ilmu nahu sakedik demi sakedik. Tapi eta teu nuduhkeun yen eta jalmi teh naon menguasai bahasa Arab, sebab jalmi anu menguasai bahasa Arab kedah jalmi anu menguasai aspek arba'ah min maharatul lughah. Maharatul lughah al arba'ah. Jadi kemahiran berbahasa Arab aya opat. Kahiji istima'nya atau fahmul masmu. Kadua fahmul makru. Katilu'na qiro'iyan anu kaopatna muhadathatan. Fahmul masmu hartosna memahami naon diucapkan ku bahasa Arab. Baturnya bahasa Arab orang faham. Fahmul makru hartosna memahami naon dibaca. Tiasa maca, tiasa faham esina langsung. Aya jalmi nu tiasa maca kada muka kamus gitu tanya. Nu katiluna tiasa nyarios. Anu kaopatna ta iya. Kana kitabatan tiasa ngarang, nulis ku bahasa Arab. Nambe eta jalmi disebut menguasai bahasa Arab. Taina aya jalmi umpamana maca kitab tiasa tapi ngahartoskeun kada muka kamus hiji 2 3 4 sarung satrasna. Kadang-kadang keliru dina ngahartoskeun gitu tanya. Nah, aya umpamana tiasa fahmul makru, tiasa maca, tapi pas nyarios bahasa Arab agak eugeu teu tiasa. Pas aya batur orang Arab nyarios teu paham kitu tanya. Ah, jalmi anu kitu teu tiasa disebut menguasai bahasa Arab. Kumari teu tiasa menguasai bahasa Arab maka teu layak disebut ulama. Kamu hafalan ayat, hafalan hadis namanya. Tak kitu nu dimaksud ulama, Pak Qasim, ulama numutkeun para ulama, sanes ulama numutkeun orang awam. Wallahu a'lam bissawab. Eh, syukran Ustaz kana walarunana, aya penelpon deui tos lebet. Mangga. Wah, tos putus. Lami ngantosan. Mangga nelpon deui nya. Mangga diantos nu nelpon. Aya urang kana ieu heula we Ustaz ka aya WhatsApp ti Abu Zahid di Cianjuang. Ah, ayah penelpon. Angkat heula atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai. Sumuhun. Iya, mangga Bu. Pak Ustaz Damang. Alhamdulillah sareng sunah Bu Ai. Subhanallah melihat kasindirannya Pak Ustaznya namanya. Kunaon? Teu anu nyebat ustazah ka abdi padahal abdi teh ilmuna nol. Eh, sawis ustazah mah dasar gelar, Ibu. Tapi profesi Ibu kan guru sanes. Pak guru teh bahasa Arabna ustazah, tapi ustazah sanes ulama nya, Bu. Simkur ge sanes ulama ibu. Jiwanya Pak Ustaznya abdi teh berkecimpung di dunia dakwah. Sumuhun. Mati ninggal remaja masa kini meni aduh menyedihkan. Rasa acan ngulang matematika abdi teh sok ngajarkeun heula baca Quran seperti kitu. nya kain diajar sakudak sakedi. Alhamdulillah ifa idgomna tos tiasa. Mudah-mudahan saterasna abdi teras belajar gitu. Namun Pak Ustaz menyedihkan tanya walaupun di sekolah itu guru mayoritas Islam, sadayana teh mau ngajar teh ngajar we, bukan mendidik gitu seperti itu. Upami kompak guru-guru teh insya Allah budak teh sarole moal potret pelajar masa kini tawuran pergaulan bebas seperti itu. Terus upami rapat noyon we weos adan oge abdi temah abdi masuk keluar we gitu. Terus sholat duhur gitu Ustaz Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi patarosannya curhat. Tapi ayah-ayah hiji komentar kahiji ibu ayah barokallahu fik. Teraskan ibu ustadahnya sanes ulama ma gak ajarkan tajwid makhrajnya, ajarkan tauhid anu orang terang tiasanya. Anu te kengeng te ijtihad, anu te kengeng te natapkan hukum dumasar kana pendapat orang nyalira, padahal orang tengah gaduhan ilmu anu memadai ngenaan masalah eta. Eta kahijinya. Kadua mohon guru henteu mengukur transfer ilmu. Guru teh sanes mengukur masian ilmu, tapi ngabimbing, ngadidik. Nya seseerna ayeuna sanes guru, tapi pengajar ngajarkan ilmu atos. Ilmu eta bade diamalkan, bade henteu te peduli gitu. Bade ilmu eta saluyu sareng kalakuan si guru atawa napi henteu tadi emutan, nya kalabat anu disebatkan ku ibu ai. Anu paling utama manya, anu paling utama pupuhuna kepala sekolah nyontokkan ngainstruksikan. Maka dijamin sadayana anak buahna bakal naon, bakal nurut ngalaksanakan. Ya simkuring emut, nalika simkuring kuliah di IAIN kapungkur. Aya rektor enggal. Aripek teh aya perobihan. Satengah 12 satasan adzan sadayana kegiatan belajar mengajar liren. Dosen-dosen tos ka masjid. Aripek teh pas ka masjid si rektorna tos salik di paembaran. Nya, teras muka kitab. Ngabahas hiji dua hadis ngeunaan masalah salat. Kitu tanya. Dosen-dosen sadayana halal hadir, teu aya anu aya di kelas atawa napi anu di kantor, pinuh masjid teh. Oh, tetela eta teh instruksi. Jadi sateacan adzan sadayana kedah berhenti sadayana kegiatan belajar mengajar, teras kamar masjid, teras salat berjamaah di masjid. Oh, iya saya luar biasa. Ku diinstruksikeun ku rektor sakali langsung sadayana narurut tuh. Ari pek teh robih direktorna atawa napi rektorna umpamana nuju teu aya nuju kaluar, anger we biasa deui nuju adzan teh coreng-cang we masjid teh. Janten sieuna ku saha? Sieuna ku pingpinan. Sanes ku aos sanes ngalaksanakeun perintah Allah Azza wa Jalla tapi ngalaksanakeun perintah pingpinan nalika pingpinan tos teu kitu mah hare-hare we deui. Nya, janten kumaha pupuhu? Upami pupuhu na pingpinanna nang instruksikeun nyontokeun. Awalna mungkin nurut tapi lami-lami ku dipasihan ilmu hiji dua akhirna insyaallah eta teh kasadaran dumasar kana parentah ti Allah Azza wa Jalla. Kitu buainya wallahu alam bisawab. Bang Adai. Ana orang heula kana WhatsApp nu tos lebet tetap di Abu Zahid di Cianjuang. Kumaha hukumna upami sholat di masjid anu lebetna dipasang kalender nu aya foto jalmina. Teras upami pameget sareng istri ngan ukur duaan pedah ku uzur syar'i kapaksa sholat di ruangan sempit dugi ka makmum teu tiasa sholat di pengker imam. Posisi anu leresna kedah kumaha? Ya, kahiji di masjid usahakan ulah aya hal-hal nu tiasa ngaganggu jalmi anu sholat. Boh gambar, komo gambar jalmi, atanapi bacaan, atanapi kalender disimpan di payun. Sehingga jalmi anu sholat teh umpamana panasaran we mencerong kana kalender. Mangga kalenderna simpen di pengker umpamana atau di tempat anu teu dibaca ku jalmi anu nuju sholat. Nya. Sareng usahakan. Upami aya maka orang usulkan ke DKM supaya harus dialihkan. Tapi ulah orang tamu kadinya langsung dicanak langsung dialihkan. Oh ngamuk. Ya adab. yen urang tegaduh wewenang, urang kawajiban urang mengukur ngemutkan. Upami dilaksanakan, ya alhamdulillah upami itu dilaksanakan, wios tanggungan anjena. Anapun langsung ke urang dicanda, komo dijojoet, atau napi langsung ke urang umpo dialihkan ke pengker tanpa sepengetahuan atau seizin anu berwenang didinya, maka itu beradab, tekenging, tiasa ribut, tiasa nimbulkan madarat. Eta nuka hiji. Nuka dua, upami urang sholat di hiji tempat anu sempit. Umpa di musola, musola, mall, gitu ya, sempit. Istri pameget sarang didinya, tapi tetiasa dua anun dipengker, tetiasa istri dipengker. Kumaha nuka nukedah dilakukan? Upami istri na istri batu nusanes mahrom, wayah nawe giliran. Tapi upami istri tete mahrom urang, istri urang, putri urang, gitu tanya. Mangga tesawiyah samampuna posisi makmum dipalih katuhun imam. Imam dipalih kencaen makmum. Ta, anapun upami sempit tetiasa dipengkernya, apa boleh buntat atau digigirin, we gitu tanya. Gitu tah Abu Zahid di Cimahi, wallahu alam. Iya, syukran hatur nuhun Ustaz kang lawaranana. Patrosan de ti Abu Naila di Bogor Ustaz. Atawa heula atuh tah. Sok terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sekarang Pak Dadan Abdi. Pak Dadan di mana? Di Holis. Di Holis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Pak Dadan. Alaskan, iya Ustaz. Bentuk pengamalan iman atka asnafifat Allah itu terakhir kata Ustaz bentuknya. Iya iya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dadan di Holis, barakallahu fik. Kuma bentuk pengamalan iman karena asma serang sifat Allah Azza wa Jalla. Iya, terus dijelaskan aplikasi atau napi bentuk perwujudan iman karena asma serang sifat Allah. Kahijinya memahami hartosna. Kadua, yakin karena esina. Katilu ngawujudkan umpamana. Umpamana Allah salah sawias naona minate sifat Allah Razzaq. Wajib orang yakin yang Allah anu ngajamin rezeki sadana makhluk. Kuma aplikasina, aplikasina kahiji mengukur nyuhunkan ka Allah. Kadua ngaikhtiarkan rezeki Allah ku cara anu disyariatkan ku Allah. Nabi SAW netelakan kitunya. So Rasul SAW sa ma tamutun nafsun te hiji jiwa mualwa ka maut samemeh waktu sirupna ajalna tiba sarang samemeh sadayana rizqina didugikeun ka eta jalmi. Terus ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditatelakeun wa ajmilu fit talab, maka prak endahkeun ku anjeun nalika milari rizki. Teras disebatkan ulah dugikan wala yahmilanna ibtita'a rizqi ayat lubar rizqa bimaksiatillah. Saur Rasul SAW ulah dugikan ka lambatna rizki sumping ka anjen ngadorong anjen kanggo milari rizki kucara maksiat ka Allah SWT. Umpamana kucara maok, kucara umpamana nipu, kucara riba, kucara judi, kucara korupsi, kucara naon wae. Ulah dugikan ka siga kitu. Sebab rezeki mah pasti bakal dugi ka eta jalmi. Upami urang ngaikhtiarkeun kucara nu haram, ya atos nu haram rezekina anggar sakitu sanes teu kucara haram ge pasti rezeki halal teh bakal dugi sajumlah eta. Tapi ku sabab teu sabar, aduh lama lila nu halal mah tos akhirna nu haram. Padahal upami eta jalmi teu ngaikhtiarkeun kusar nu haram mah ge bakal dugi eta teh. Tah jadi contohna kitu. Nya. Kitu deui salah sawios umpamana sifatnami sareng sifat Allah Raqib. Allah teh Maha Pengawas. Ninggali ngawaskeun sagala anu ku urang dilakukeun. Maka kumaha aplikasina? Aplikasina urang tewantun umpamana ngalaksanakeun maksiat sanas urang nuju nyalira. Sabab naon? Sabab Allah ngawaskeun ka urang. Uninga ninggal mencrong ka urang. Tak ieu salah satios contoh-contoh aplikasi dina iman kana asma sareng sifat Allah azza wajalla. Terakhirnya anu tadi ti Bogor. Di Abu Naila di Bogor, mm-hmm. Punten Ustad, bade naros perkawis nyebat nami Allah, naha ari urang Sunda mah sok nyebat Gusti Allah atau napi pangeran. Sapertos Ustad tadi, naha eta teh kenging gitu, sanesna disebat raja ari Allah mah, naha janten pangeran, mun punten abdi teu acan terang asal usulna nyuhunkeun penjelasan Ustad. Tadi nyebut pangeran gitu? Penginten. Asah hentenya. Abu Naila di Bogor, barokallahu fiq. Di Bogor mungkin tengah langkungan radio, okay. Tapi streamingnya, streaming yeah. Radio Roja Bandung. Sebab radio mah tak sandugi ka Bogor ya. Cilingsi. Duka upami cilengsi madugi panginten. Abu Naila, iya. Kahiji kenging te nyebat Allah kujabungan Gusti atau napi pangeran. Ya, Allah Azza wa Jalla ngagaduhan nami anu seueur disebut naon al-asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngagaduhan asmaul husna mangapak geroan Allah teh ku nami-nami eta. Nami na seueur terus ku urang dipanggil ku nami anu sanes saperos Gusti pangeran ukararitunya. Maka teu layak Allah netelakeun fad'uhu biha. Mangga sauran Allah teh ku nyebat anu kitu, ku nyebat naon ku nyebat nami-nami tadi saur Abu Zahid simkuring nyalian nyebat pangeran rarasan mah hentenya duka upami kacaletot tah tapi hatur nuhun karena koreksina kia upami nyebat Allahu Azza wa Jalla jenenganana maka tekenging namun upami nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob anu bahasa Indonesia na atanapi sering disebat kusebutan Tuhan dina bahasa Sundana disebut pangeran umpamana Allah teh pangeran sadayana makhluk Tuhan sadayana makhluk tur eta sanes nami Allahu azza wajalla sanes sifat Allahu azza wajalla maka teu sawios naha jalmi-jalmi ngagaduhan pangeran sajabi ti Allahu azza wajalla pangeran dirinya sanes asma atau napi sifat Allah Azza wa Jalla. Salami Tuhan atau napi pangeran terdifahami ku pemahaman anu leres sepertos penciptanya, sepertos penguasa. Maka tersawiyos tanpa diyakini yang etata sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal upami orang ninggal karena asal bahasa Tuhan anu asal natina bahasa sang sekerta asalna tua Tuha hartosna tua nya teras en ente upami dina bahasa Arab ma alif lam upami dina bahasa Inggris ma the entuha tadinya jadi sesuatu anu paling tua teras mengalami perubahan kata anu istilahna teh naon lah jadi we en nate dipengkerkeun janten Tuhan sehingga makna asal Tuhan teh ada nyata zat anu paling awal wal awwalu anu paling awal anu paling tua gitu eta asal bahasa tina Tuhan maka al awal atapi Tuhan hartosna al awal eta makna awal tapi ayeuna Tuhan difahamiku sadayana jalmi di Indonesia maksana pencipta alam jagat raya ieu upami teu aya penyimpangan makna dina masalah eta maka teu sawios-wios tanpa ditetepkeun yen Tuhan teh nami atawa napi sifat Allah Azza wa Jalla maka teu sawios-wios nya tatapi upami urang bade manggil ka Allah maka sebat namana ya Wahhab ya Razzaq ya Rahman ya Rahim urzuqni ulah deukeun ka ya Tuhan beri aku rezeki sabab Tuhan sanes nami Allah. Sagena sifat Allah. Panggil Allah kunamina. Boh Razzaq, boh Wahab, boh Rahman, boh Rahim, ya boh Ghafur, boh segala rupi. Anu disebat al-asmaul husna. Nami Allah seueur tapi orang manggilna ku sanes nami Allah Azza wa Jalla. Seperti seumpamana orang nya ayana bade aya nyuhunkeun ka bos di perusahaan. Orang teu nyebat jenengan. Kalau Bapak Ujang tidak berkeberatan, sudikah kiranya Bapak membantu saya meminjamkan uang, kan gitu. Orang teu nyebatkeun upami teu kaabotan, mudah-mudahan jalmi umpamana sebagai jalmi Bapak henteu bakal kasinggung eta jalmi. Nah, kumargi kitu, kitulah penjelasan apa Abu Zahid. Ya, para wargi kaum dangu Radio Roja di mana wae ayana, cekap sakitu tos langkung waktos nuku urang kaanggo langkung ti 2 jam. Insyaallah engke urang patepang deui dina Jumat anu bade dongkap neraskeun bahasan kita Riyadhus Shalihin ieu. Bilih aya kalepatan, kalepatan eta mung ukur ti sim kuring sareng ti setan. Anu ngagoda sim kuring salami ngawas tadi mungkin aya nu kacaletot ucapan upami anu leresna eta ti Allahu Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.